Konsultasi Syariah. Membaca doa rukuk ketika sujud. Pertanyaan. Jika kita lupa lalu membaca doa rukuk ketika sujud atau membaca doa sujud ketika rukuk, apa yang harus dilakukan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang membaca doa rukuk ketika sujud atau membaca doa sujud ketika rukuk ada dua keadaan. Pertama, teringat sebelum bangkit dari rukuk atau sujud, kemudian dia membaca doa yang sesuai. Misalnya, membaca doa rukuk ketika sujud karena lupa. Sebelum bangkit dari sujud, dia teringat dan langsung membaca doa sujud. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Hanya saja, dia dianjurkan untuk sujud sahwi karena membaca doa yang tidak pada tempatnya. Kedua, tidak teringat hingga meninggalkan wajib tersebut. Misalnya, membaca doa sujud ketika rukuk dan baru teringat setelah bangkit dari rukuk atau iktidal. Dalam kondisi ini, dia harus melakukan sujud sahwi karena telah meninggalkan yang wajib. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, jika seseorang membaca doa dalam sholat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Seperti membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika rukuk, kemudian dia teringat dan langsung membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dalam kondisi ini, dia membaca doa dalam sholat Subhana Rabbiyal A'la, namun ini seharusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika rukuk, kami jelaskan, Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam sholat, namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan untuk sujud bagi Anda. Asyarah Al-Mumti' Aturan bagi makmum. Bisa jadi, peristiwa semacam ini juga dialami makmum. Hanya saja, bagi makmum dalam hal ini ada dua hukum. Satu, makmum yang ikut imam dari awal, sehingga dia salam bersama imam. Dalam kondisi ini, meskipun makmum lupa, sehingga membaca doa rukuk ketika sujud atau sebaliknya, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, ketika makmum lupa dalam sholatnya dan dia bukan masbuk, dalam arti dia mendapatkan semua rokaat bersama imam, seperti orang yang lupa membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika rukuk, maka tidak ada kewajiban sujud baginya, karena imam menanggung kekurangannya. Risalah fi ahkam sujud sahwi. 2. Makmum masbuk. Bagi makmum masbuk, sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi sendiri setelah menambah jumlah rokaat yang tertinggal. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, namun jika makmum lupa dalam sholatnya dan dia masbuk, maka dia sujud sahwi. Baik lupanya terjadi ketika dia bersama imam atau ketika menambah rokaat kekurangannya. Karena ketika dia sujud sahwi, dia tidak disebut menyalahi gerakan imam karena sholatnya imam telah selesai. Risalah fi ahkam sujud sahwi. Demikian, Allahu a'lam.